السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Mursalat, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam neraka, siksaan yang sangat pedih sekali. Mereka tidak mampu berbicara dan mereka tidak diberikan izin sedikit pun untuk mencari-cari alasan untuk meminta uzur agar dibebaskan dari siksaan tersebut. Apabila mereka telah masukinya, maka mereka akan terus menerus merasakan siksaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa hendaklah mereka memperhatikan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka persembahkan untuk akhirat dari keimanan, dari ibadah. Jangan kita menganggap remeh satu perbuatan kebaikan. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pasti akan memberikan pengaruh pada hari kiamat nanti. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah, faman lam yajidha bi kalimatin thayyibah. Takutlah oleh kalian neraka walaupun dengan potongan kurma. Yani apabila kita punya potongan kurma dan kita ingin bersedekah, bersedekahlah sekecil apapun itu, karena bersedekah itu akan membebaskan dari api neraka. Barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk bersedekah, tapi kalimatin thayyibah, maka hendaklah dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf nahi munkar, dan memperbanyak kalimat-kalimat yang mendatangkan kebaikan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, dan yang lainnya dari zikir-zikir yang kita dianjurkan untuk memperbanyak. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar hendaklah mereka menjaga diri sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Dengan cara apa? Perbuatan kebaikan apa saja. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia memiliki sepotong kurma, dia ingin bersedekah, sedekah. Karena itu akan bermanfaat dan akan berikan pengaruh. Sebab dunia ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan. Terus beramal, istiqamah menjaga amalan agar kemudian amalan yang kita amalkan tidak tersia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang telah dilemparkan ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang menyesal. Mereka adalah orang-orang yang ingin kembali ke dunia, ingin mengulangi kembali masa-masa yang lalu yang mereka alami di dunia untuk beramal soleh. Namun tidak berarti penyesalan itu. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita umur, sehingga kesempatan bagi kita. Jangan kita tertipu dengan kebanyakan orang-orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terpesona dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhiratnya. Sebab hari akhirat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagi orang-orang kafir adalah yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Apabila telah datang kepada salah seorang mereka dari kalangan orang-orang yang kafir, apabila telah datang pada mereka kematian, kata mereka, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, mungkin masih ada kesempatan bagiku untuk beramal saleh dari apa-apa yang telah aku tinggalkan dahulu. Allah menjawab, kalla, sama sekali tidak. Tidak ada lagi waktu untuk kembali, tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Di belakangnya nanti adalah merupakan hari barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau tara id wuqifu 'alan nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya. Nah. Apakah kalian melihat, atau kalau sekiranya kalian melihat orang-orang yang mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka, mereka telah melihat demikian dahsyatnya siksaan neraka itu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya laitana nurad, alangkah inginnya kami dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. dan kami menjadi orang-orang mukmin. Tapi tidak bermanfaat penyesalan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqimin inna muqinun. Kalian melihat orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu, sambil tertunduk kepala-kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami sudah melihat, kami benar-benar telah mendengarkan, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal saleh dari apa yang telah kami tinggalkan dahulu. Tapi tidak berarti. Kami telah yakin, kata mereka. Yakin karena sudah melihat. Dahulu ketika di dunia mereka tidak yakin dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya hari penyesalan itu. Yang ada adalah kesengsaraan-kesengsaraan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Penduduk neraka itu mengatakan, wahai Rabb kami, sudah capek kami. Ghalabat alaina syiqwatuna, kesengsaraan yang kami rasakan ini terus menerus, kami sudah lelah. Nah, kami telah memahami, kami ini orang-orang yang tersesat, ya Allah. Itu kata mereka. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kalaulah seandainya kami kembali ke dunia, lalu kami kembali melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, tentu kami ini menjadi orang-orang yang zalim. Itu tidak bermanfaat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan. Ya, semenjak awal dakwahnya Rasulullah alaihi wasallam sampai kemudian akan meninggal, sampai diturunkannya ayat yang paling terakhir menjelaskan tentang kondisi akhirah, menjelaskan tentang keadaan yaumul qiyamah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, surah yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya disebutkan tentang dzikrul jannati wan nar, penyebutan tentang surga dan neraka. Yang beliau maksudkan adalah suratul Muddatsir, surah yang diturunkan oleh Allah setelah Al-Alaq. Nah, menjelaskan tentang surga dan neraka. Demikian pula ayat yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan menghadapi satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disempurnakan masing-masing dari setiap jiwa apa yang telah mereka usahakan ketika di dunia, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian setelah Allah menyebutkan tentang dahsyatnya siksaan neraka, maka mulai pada ayat yang ke-41 dari suratul Mursalat ini, Allah Tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan syurga dan siapakah yang akan mendapatkannya. Nah, syurga dan neraka adalah dua hal yang saling bertentangan tentunya. Nah, orang kalau mengingat neraka, maka dia akan bersedih. Dan dia akan takut merasakan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan seorang ketika mengingat tentang syurga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya, maka seorang akan terdorong terus semangat untuk berusaha mendapatkannya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mislal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mislan nari nama haribuha. Aku tidak pernah melihat seperti surga yang apabila orang itu mengetahui tentang surga dan kenikmatan surga, maka akan tidur orang-orang yang hendak mendapatkan surga itu. Tidak mungkin. Kalau seorang itu mengetahui keindahan surga, nikmatnya surga, sementara belum ada rekomendasi bahwa dia termasuk di antara ahlul jannah, ya, tapi dia telah mengetahui, begitu mengetahui kenikmatannya dan yakin dengan kenikmatan itu dia tidak akan bisa tidur itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia akan terus berusaha, terus mencari upaya bagaimana caranya agar kemudian dia termasuk ke dalam ahlul jannah. Tak akan bisa tidur. Nah, sebaliknya neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ra'aitu mislan nari nama haribuha. Aku tidak melihat seperti neraka yang kalau seorang itu mengetahui dahsyatnya siksaan di dalam neraka, akan tidur orang yang berusaha untuk berlari darinya. Tidak akan bisa tidur. Dia akan terus berupaya gimana cara menghindarkan diri dari neraka, menjauhkan diri darinya. Nah, jangankan masalah surga dan neraka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Hal-hal yang akan didapatkan di dunia saja. Ya. Itu kadang-kadang orang sulit tidur. Nah, ada berita misalnya, ya, la samahallah, mudah-mudahan yang demikian tentu tidak akan pernah terjadi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah memberikan perlindungan bahwa Balikpapan ini, ya, kemungkinan besar keesokan harinya akan ditimpa tsunami misalnya. Ya. Air akan naik setinggi 100 meter. Ya. Itu baru dengar berita, bisa tidur enggak kita? Ya. Ini besok gimana ini? Oh ya, ketakutan, mencari, berusaha mencari tempat. Ya enggak bisa tidur. Nah. Itu hanya masalah dunia. Ya. Siksaan dunia yang sangat sedikit sekali, terlalu kecil dibandingkan dengan siksaan neraka. Gimana mungkin seorang kan bisa tidur? Nah, demikian pula dalam hal mendapatkan kenikmatan surga, bagaimana mungkin seorang akan bisa tidur? Nah, dalam artian, ya, kalau kemudian seorang mukmin itu betul-betul yakin dengan kenikmatan surga dan keindahan yang ada di dalamnya, sementara dia belum mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga. Nah, belum ada rekomendasi. Nah, dia akan terus berusaha. Ya. Nah, lah kenikmatan yang ada di dunia ini saja, ya, itu seorang akan berusaha. Ya. Sampai kadang-kadang di antara mereka ada yang nggak bisa tidur untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun bukan berarti bahwa karena kita mengetahui nikmatnya surga lalu kemudian kita, ya, tidak tidur seperti yang disebutkan, tidak, bukan itu yang dimaksud. Namun seorang tentu mengetahui ada hak-haknya yang harus dia tunaikan. Hak terhadap dirinya harus dia berikan, hak terhadap keluarganya harus dia berikan. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin harus selalu berusaha. Berusaha untuk mendatangkan kebaikan. Berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah meridainya. Ya. Dan apabila Allah ridha maka tidak ada balasan kecuali surganya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam dhilal wa uyun. Ya. Zilal itu adalah naungan-naungan. Ya. Jadi keadaan surga itu banyak naungan-naungannya, yang seorang tidak akan merasakan kepanasan. Nah, dan juga tidak merasakan kedinginan yang sangat. Dia merasa nikmat yang luar biasa. Dan di dalam surga itu ada uyun. Mata air, mata air. Nah, yang mereka minum sesukanya. Kapan mereka inginkan, maka mereka meminumnya. Tidak ada larangan. Ya. Jadi di dalam surga itu, yang akan ditempati oleh manusia nantinya, yang merupakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, itu sudah tidak ada larangan lagi. Mau minum apa saja silakan. Nah, tidak ada istilah dilarang minum air atau sumber air yang ada di tempat ini. Itu tidak ada. Minum apa saja. Dan seorang minum dalam surga itu bukan karena kehausan. Ya. Namun karena ingin mendapatkan kenikmatan yang terus menerus. Nah, jadi tidak ada istilah kalau minum terus, aduh sampai enggak kuat misalnya, ya kebelet. Itu tidak ada itu di dalam surga. Minum, ya nikmat. Mau minum lagi, ya silakan. Ya. Nah, jadi di dalam surga itu tidak ada penyakit. Ya. Di dalam surga itu tidak ada kelelahan. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, yunadi munadin. Maka ada yang memanggil, menyeru kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, inna lakum an tafihhu fala taskumu abadan. Wahai sekalian penduduk surga, sesungguhnya kalian terus merasakan kesehatan dan kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya bagi kalian, kalian akan merasakan hidup terus-menerus dan tidak akan mati selama-lamanya. Nah, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Dan sesungguhnya kalian di dalam surga itu terus dalam keadaan muda. Jadi tidak ada yang tua nanti dalam surga itu. Tidak ada yang namanya pikun, tidak ada. Terus menerus dalam keadaan muda. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan sesungguhnya kalian terus mendapatkan kenikmatan. Tidak ada istilah cemberut, tidak ada istilah capek, tidak ada istilah kebelet, mau buang air misalnya, nggak ada itu. Apa yang dimakan, apa yang diminum itu akan mengeluarkan keringat. Keringat itu harum baunya, lebih harum dari bau misik, minyak kasturi. Nah, jadi nggak pernah orang itu sakit. Kenikmatan terus, kenikmatan. Ya. Mau minum, silahkan minum. Mau makan, makan apa saja. Ada semua. Ya. Nah, minta burung bakar misalnya. Mungkin di dunia senangnya makan apa itu? Burung dara goreng. Nah, di akhirat minta langsung. Ya, burungnya langsung jatuh terus. Langsung di nampan siap untuk dimakan. Ya, entah gimana prosesnya, wallahu ta'ala alam. Karena kita tentu tidak bisa membayangkan gimana nikmatnya itu. Nah. Pengen ngumpul dengan ya keluarga di dalam surga, ya silahkan. Dengan bidadari, silahkan. Gak ada capeknya. Nah, terus menerus demikian. Itulah yang dirasakan oleh ahlul jannah. Yang terpenting dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keyakinan. As-sabr wal yaqin, sabar dan yakin. Ya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun dalam diri kita tentang nikmatnya surga. Mungkin ada yang mengatakan, "Masa sih nikmat terus seperti itu?" lalu kemudian ada keraguan pada diri, wah ini alamat, ini bahaya, ini seperti ini. Nah, jangan, yakinkan diri kita. Bisabri wal yakin tunalul imama fiddin. Dengan bersabar dan penuh keyakinan, seorang akan mendapatkan kemuliaan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada keraguan sama sekali. Ya. Oleh karena itu, kalau seorang beramal terus, amal saleh terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Tidak ada batasannya. Ya. Takut dari neraka, terus berusaha untuk menghindari kemaksiatan. Sampai kapan? Ya sampai mati. Terus menerus seperti itu. Agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan catatan akhir kita itu baik, husnul khatimah. Sebab Nabi alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung yang paling akhirnya. Kalau yang paling terakhir baik, masyaallah. Nikmat. Kenikmatan. Kalau yang paling terakhir itu keburukan, riyadu billah. Nah. Itu tanda kesengsaraan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan wallazi nafsi biyadih law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Kalian akan sering menangis dan sedikit tertawa. Rasulullah ditanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Pada waktu itu ketika beliau menyampaikan sabda beliau. Nah. Dalam surga dengan kenikmatannya. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi yang mendapatkan surga itu adalah ahlut taqwa. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang mendapatkan kenikmatan. Mereka itulah yang mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan harap kalau tidak punya takwa bisa masuk ke dalam surga. Ya. Orang-orang yang bertakwa ini berada di garis terdepan. Mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling pertama yang mengetuk pintu surga. Kemudian terus begitu dari kalangan umatnya. Nah, intinya adalah takwa. Ingin mendapatkan bekal keselamatan di akhirat, bekalnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan inti dari takwa itu adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Nah, kalau tidak punya ketakwaan, sulit bagi seorang itu. Dan tidak mungkin. Ya. Seorang itu akan masuk ke dalam surga. Tidak punya takwa khalis. Sama sekali tidak ada ketakwaan. Akan menjadi kafir dia. Nah, dan tentu ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Orang yang tinggi ketakwaannya, ya akan semakin cepat masuknya ke dalam surga dan akan mendapatkan tingkatan yang lebih mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhsyakum wa atqakum lillahi ana. Aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah. Karena beliau manusia yang paling bertakwa, tingkatan surganya itu yang tertinggi. Beliau mendapatkan al-wasilah, tingkatan tertinggi yang ada dalam surga Firdaus. Nah, kemudian yang berikutnya, tidaklah seorang itu beribadah kepada Allah melainkan disebabkan karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang takwanya sempurna, ada yang takwanya pas-pasan, ada yang kurang ketakwaannya. Nah, ya. Adapun orang-orang kafir, ya jelas mereka tidak punya ketakwaan. Orang tidak pernah sujud sedikit pun di hadapan Allah sepanjang hidupnya dalam keadaan dia tahu dia Islam telah sampai kepada dia, dia tidak pernah sujud. Ya bagaimana mungkin dia akan dikenal bahwa dia termasuk dari kalangan kaum muslimin? Nah, kalau seorang itu sujud akan dikenal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk memakan bekas sujud seseorang. Nah, jadi kalau masuk ke dalam neraka suatu saat nanti akan dicari mana itu orang-orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak batal keimanannya sedikit pun, sekecil apapun itu. Suatu saat nanti akan dikeluarkan dari neraka. Akan dikeluarkan. Jadi ada orang-orang yang bertakwa, tapi dia mencampuri ketakwaannya dengan apa? Kemaksiatan. Dia menjadi fajir. Dia menjadi ahlul ma'asi ketika di dunia. Nah ini, di akhirat nanti, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa, maka dia akan disiksa dalam waktu kurun tertentu. Ya. Sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan dia dari neraka. Nah, yang terpenting dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jaga ketakwaan kita. Semakin tinggi kualitas takwa seseorang, maka semakin mulia dia dan akan semakin dipercepat prosesnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan di dalam surga itu ada buah-buahan dari apa saja yang mereka inginkan. Ya. Apa saja yang mereka inginkan. Mau buah apa. Dan penuh dengan kenikmatan. Makanya sering kita sebutkan. Perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika beliau mengatakan. Laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Laisa al-asalu kal-asal. Wa laisa al-khamru kal-khamr. Tidak ada kesamaan antara surga dengan dunia kecuali nama saja. Jadi jangan selalu kita membayangkan kita mau makan durian misalnya, ya, ya beda dengan yang ada di dalam surga. Mau makan anggur di dalam surga itu jauh kenikmatannya luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ini. Nah, hanya dari sisi nama sama. Nah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada penduduk surga, makanlah kalian dan minumlah kalian dengan penuh kenikmatan berdasarkan apa yang telah kalian amalkan ketika di dunia. Jadi makan. Ya. Jadi disuruh makan. Minum, silakan makan dan minum dengan penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, itu tidak. Kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka di dunia, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan, dilarang. Ya, jadi di dunia ini makan silakan makan, tapi ada batasnya. Minum silakan minum, tapi ada batasnya. Kalau sudah berlebihan, ya sudah melanggar perintah Allah dan tentu ada dampaknya, menimbulkan sekian banyak penyakit. Kalau di sini ada dokter atau perawat mungkin tahu itu. Ya, apa dampaknya orang yang kelebihan makan minum? Ya, nah. Ketika awal dia makan berlebihan, mungkin gak bisa bangun dari tempat duduknya. Itu siksaan pertama sudah itu. Kesulitan. Jalan itu dalam keadaan kesulitan. Belum lagi dampak-dampak yang lainnya. Nah, di dunia. Tapi di akhirat, Allah tidak pernah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah kalian. Tapi jangan berlebihan dalam surga. Oh, tidak ada itu. Nah, makan minum silakan terus menerus. Ya. Orang makan penuh dengan kenikmatan, makan bukan karena lapar, tapi ya karena ingin merasakan kenikmatan. Minum bukan karena haus, karena ingin merasakan kenikmatan. Sebab seorang mukmin sebelum dia masuk surga, sebelum dia masuk ke dalam surga, dia sudah tidak kehausan. Kenapa? Karena dia sudah meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasulullah itu kan di luar surga. Ya. Yang dipersiapkan bagi umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mana telaga Rasulullah ini adalah merupakan istilahnya apa itu ya? Airnya itu berasal dari air surga Al-Kautsar. Nah, terus nyambung masuk ke telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man syariba minhu syurbah lam yadhma' ba'daha abada." Siapa yang minum sekali teguk saja, dia sudah tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Jadi kalau masuk surga sudah tidak kehausan lagi. Nah, setelah minum dari telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang minum? Ya umatnya Rasulullah. Yang mana? Yang taat. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ada dari kalangan umat Rasulullah, mereka ingin mendekati telaga Nabi, tapi terlempar mereka itu. Terlempar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yaridanna ala haudhi aqwamun." Akan datang, akan mendatangi telagaku sekian kaum. Nah, namun ada satu kelompok dari mereka yang yukhtalajan, yang mereka itu tercegah. Ya, mau mendekati telaga Rasulullah terlempar, enggak bisa. Nah, sehingga Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Allah, "Ya Rabbi, ashabi ashabi, wahai Rabbku, itu dari kalangan umatku, itu umatku. Itu sahabatku." Kata Allah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah meninggalmu. Sebab setelah meninggal Rasulullah, di antara mereka yang dulu muslim pada zaman Rasulullah murtad. Murtad, keluar dari Islam. Nah, sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memerangi mereka pada waktu itu. Ada yang enggan membayar zakat. Yang sebelumnya pada zaman Rasulullah mereka rutin bayar zakat. Meninggalnya Rasulullah mereka enggan bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini. Sebagian para ulama juga menjelaskan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa mereka-mereka itu yang terlempar dan tidak mampu mendekati telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang muhditsun. Karena dalam hadis itu dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan bid'ah setelah engkau meninggal. Ya. Berarti ahlul bid'ah akan tercegah. Tidak akan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, kalau seorang berbuat kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan tergantung dari amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Kebaikan, balasannya kebaikan. Keburukan, ya tentu balasannya keburukan. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada saat itu, pada hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan syurga, mendustakan kenikmatan yang akan didapatkan oleh kaum mukminin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun." Makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian sedikit. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang mujrim. Jadi ayat yang ke-46 ini sudah keluar dari pembahasan tentang surga. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada ahlul ma'asi itu, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman dari Allah. Allah mengatakan kulu, makan. Wa tamattu, dan bersenang-senanglah kalian untuk menghabiskan umur kalian, silakan. Qalilan, sedikit. Nah, jadi makan dan bersenang-senang di dunia itu hanya sedikit sekali. Innakum mujrimun, karena sesungguhnya kalian ini orang-orang yang mujrim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk beribadah kepada Allah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu pun bisa makan, orang-orang kafir itu bisa bersenang-senang. Silakan, senang-senang. Makanya kita melihat keadaan orang kafir di dunia ini, ya enak-enak saja keadaan mereka, ya. Nah, ya, ada yang bahkan merasakan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari kalangan, daripada orang-orang muslim, daripada kaum mukminin, tapi di dunia. Di antara orang kafir, mereka subhanallah, dari sisi harta enggak perlu ditanya. Dari sisi kesenang-senangan mereka, mau bersenang-senang dengan apa saja, cari perempuan dapat, ya. Perhiasan ada, pakaian yang indah punya. Dan yang lainnya, apa yang mereka inginkan diberikan. Ya, silakan. Silakan mau makan apa saja silakan. Tamattu, bersenang-senang silakan. Tapi itu kata Allah, qalilan, itu sedikit sekali. Sedikit. Kenapa mereka mendapatkan kenikmatan yang sedikit itu? Karena setelah mereka mati, setelah mereka menutup umurnya, tutup buku sudah selesai di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang namanya hari bersenang-senang. Tidak ada lagi. Kasihan keadaan orang-orang kafir, ya. Bertambah umur, oh semakin senang mereka. Bertambah tahun lagi, wah ulang tahun, tiup lilin. Nah, tambah lagi tahun itu semakin tua, semakin senang. Nah, wah sudah 60 tahun dirayakan, panggil. Ini sudah berhasil sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, berapapun umurnya, akan ada masa di mana dia akan mengalami kematian. Selamati, tamat sudah, tutup buku. Hah? Kenikmatannya sudah hilang. Kenikmatan yang sesaat. Ya. Kenikmatannya sesaat. Setelah itu, persiapan alam barzah. Azabul qabr, siksaan kubur. Waliyadzubillah. Nah, disempitkan kuburannya, diperlihatkan tempat duduknya dalam neraka. Waliyadzubillah. Tidak berhenti sampai di situ. Dia mendapatkan siksaan kubur itu dalam keadaan dia mengatakan, Rabbila tuqinis sa'ah. Ya Allah, jangan perlambatlah hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau siksaan di akhirat itu jauh lebih besar. Nah, makanya dia ketakutan. Di alam barzah dia sudah mendapatkan, ya, azab, siksaan. Fir'aun dan para pengikutnya itu terus menerus. Nah, diperlihatkan neraka, disiksa di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yawma taqumu sa'ad khilu 'ala fir'aun syaddal 'adab. Ketika hari kiamat telah ditegakkan, dikatakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya, masukkan mereka itu ke dalam siksaan neraka yang paling dahsyat. Waliyadzubillah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang membedakan antara kehidupan seorang mukmin dengan kehidupan orang kafir. Kalau kehidupan orang kafir, ketika mereka di dunia ini mendapatkan kenikmatan, itu bukan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pancingan. Mereka itu hanya dipancing saja. Ya. terus merasakan kenikmatan. Semakin bangga mereka, ya, merasakan kenikmatan itu. Kenikmatan yang pancingan. Ya, ibaratnya seperti apa? Orang kalau mau mancing itu, ya, kan harus ngasih umpan. Kalau nggak ada umpannya, ikannya nggak mau makan. Itu semata-mata apa? Mata pancing itu berbahaya kan? Maka dikasih umpan, ditutupi itu apa? Besinya itu yang akan mengail ikan. Nah, sehingga ketika ikan melihat, ini makanan enak ini. Hah? Jarang ada makanan seperti ini di sini. Nah, kalau dia sendiri kan, senang-senang dia permainkan itu. Tapi kalau banyak, ya berebutan. Nah, semuanya pengen untuk mendapatkan. Gak tahu kalau di balik itu neraka. Gak tahu dia. Nah, dia makan gitu. Nikmat dia rasakan. Ini makanan aneh ini. Ya, dibawa ke sana kemari, ternyata ditarik. Ini siksaan rupanya. Nah, begitulah keadaan mereka. Orang-orang kafir, merasa nikmat dengan kehidupan dunia. Seperti Qarun itu. Dia Qarun keluar dengan pengawal-pengawalnya dengan pakaian yang indah sekali. Nah, maka terpecah dualah manusia ini. Di antara mereka ada yang menjadi ahlu dunia, hubbud dunia, cinta dengan kehidupan dunia. Kata mereka apa? Ya laitalana utina mislama utiya Qarun, innahu ladzu hazin azim. Inginnya kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Dia itu bukan main, hartanya banyak sekali. Nah, ini ahli dunia ini, ya. Jadi pandangan-pandangan kenikmatan dunia tak. Tidak melihat apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Dia ingin cepat disegerakan. Ini orang-orang yang kurang iman, orang-orang yang cinta dunia, yang dipikirkan adalah dunia, dunia, dunia, dunia. Ya. Kalau belajar agama enggak bisa makan, kata mereka. Apain dong terus belajar agama? Ya. Ingat dunia dong. Jangan lupa dunia. Wah, ini yang difokuskan, jangan lupa dunia. Agama dikesampingkan. Ya, kalau ada waktu sholat Jumat ya. Kalau lagi sibuk, ya maaf, maaf sholat Jumat enggak bisa hadir. Nah. Jadi dikesampingkan. Nah, dunia, itu yang paling utama bagi dia. Yang dikejar dunia, dunia, dunia. Nah, adapun mereka yang ketika melihat Qarun dengan keindahannya, dengan kenikmatannya, tapi mereka punya ilmu. Apa kata mereka? Wailakum sawabullahi khair. Celaka kalian. Pahala dari Allah itu jauh lebih baik dari apa yang dirasakan oleh Qarun. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Tidak berarti kenikmatan sesaat. Nah, maka ma'asyur muslim rahimakumullah, jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia sehingga pandangan kita itu terlalu pendek sekali. Yang kita lihat dunia, tidak melihat bahwa di sana ada alam yang berikutnya. Di sana ada ad-dar yang disebut dengan darul akhirah, kampung akhirat. Orang yang cerdik, orang yang cerdas, dia akan memikirkan, ya, apa yang akan dihadapi setelah mati. Dia akan memikirkan perjalanan yang berikutnya. Tapi orang yang bodoh, orang yang sadi, orang yang hanya melihat dengan akal pendeknya, maka dia melihat, ya, yang penting nikmat dalam kehidupan dunia ini. Ya, mati urusan lain. Ya, subhanallah. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Wailu yawma idzin lil mukadzdzibin. Celakalah pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan pada mereka, rukuklah kalian, mereka tidak rukuk. Diperintah salat, mereka tidak mau salat. Wailu yawma idzin lil mukadzdzibin. Maka kecelakaan pada saat itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu dengan berita apa lagi setelah ini mereka akan beriman? Dinasihati tidak mempan, ya. Disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah,